Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala al-Bukhari rahimahullah babu man kariha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yulqa fil nar min al-iman. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah bab, barang siapa atau orang-orang yang benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci jika dicampakkan ke dalam api neraka adalah bagian daripada iman. Ikhwan al-kiram rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang pernah kita bincangkan. Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada tiga perkara yang dalam diri seorang dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang ketiganya adalah an yakraha an ya'uda ila al-kufri kama yakrahu an yulqa fil nar. Seseorang akan mendapatkan manisnya iman, ini menunjukkan iman yang bertingkat-tingkat. Bahwasanya ada orang yang belum mendapatkan manisnya iman, buahnya iman. Dan dalam hadis ini menjelaskan tentang tafadhul iman, bertingkat-tingkatnya iman. Ada orang-orang yang akan mendapatkan manisnya iman jika terdapat dalam dirinya tiga hal. Tanda-tanda tersebut pernah kita jelaskan, diantaranya adalah ketika dia mampu mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih daripada segalanya. Yang kedua, ketika dia mampu mencintai seorang karena Allah, membenci seorang pun karena Allah. Yang ketiga adalah ketika dia begitu membencinya kekufuran sebagaimana dia benci jika dicampakkan ke dalam api neraka. Adapun kaitan bab ini dengan bab kitabul iman adalah bahwasanya bagian daripada iman adalah amalan hati, amal qulub. Membenci adalah bagian daripada amalan hati. Membenci kekufuran itu bagian daripada iman. Bahkan tidak ada iman seorang yang tidak membenci kekufuran. Maka ini menunjukkan sahnya mazhab Ahlussunnah Jamaah bahwa al-imanu qaulun wa i'tiqadun wa amal. Iman adalah ucapan, i'tikad dan amal. Dan membenci adalah bagian daripada amalan hati. Dan itu bagian daripada iman. Maka yang tidak benci kepada kekufuran tidak ada dalam dirinya keimanan sama sekali. Maka syarat la ilaha illallah adalah la ilaha illallah. Pertama, nafil alihah, menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah SWT. Konsekuensinya adalah membenci Tuhan-Tuhan dari selain Allah SWT. Membenci orang-orang yang menghambakan dirinya kepada selain Allah SWT. Konsekuensinya adalah membenci kekufuran dan ahlu kufri. Membenci kesyirikan dan ahlu syirki. Itu yang pertama. Yang kedua adalah itsbatul ibadati lillahi ta'ala, menetapkan penghambaan diri hanya kepada Allah SWT. Tidak akan sempurna tauhid tanpa mengingkari kekufuran dan kesyirikan. Barang siapa yang dia memberikan ibadahnya untuk Allah, salat untuk Allah, puasa, zakat, semuanya untuk Allah, tetapi dia tidak membenci kekufuran, tidak mengingkari kekufuran, tidak sah keimanannya. Andai kata ada kuburan yang ditawafi, dia diam. Dalam artian tidak mengingkarinya, baik dengan lisan, baik dengan perbuatan, ataupun dengan hatinya. Ya, ada perdukunan tersebar di masyarakatnya dan dia diam, dalam artian tidak mengingkarinya dalam bentuk tindakan ataupun perbuatan ataupun dengan lisannya ataupun dengan hatinya. Merajalelanya fenomena kesyirikan dan dia diam, tidak mengingkari. Ya, bahkan dia ridha dengannya karena dia menunjukkan tanda ridha. Tentunya tingkat yang terendah daripada mengingkari kemungkaran adalah mengingkari dengan hati. Kemungkaran yang terjadi pun tidak dia ingkari dengan hatinya, menunjukkan tidak ada dalam dirinya keimanan sedikit jua pun. Maka orang yang dalam hatinya tidak ada pengingkaran kepada kesyirikan, kekufuran, dia tidak beriman, tidak sah tauhidnya. Tidak sah hanya ungkapan kita illallah, hanya Allah SWT yang berhak diibadati. Sampai kita nafil alihah, la ilah, menafikan Tuhan-Tuhan dari selain Allah SWT. Dan konsekuensinya membenci kekufuran. Maka ikhwan rahimakumullah, yang kita ingin ambil di sini bahwasanya membenci kekufuran adalah bagian daripada iman, dan membenci adalah amalan hati, dan ini menunjukkan sahnya mazhab Ahlussunnah bahwasanya di antara bentuk amalan adalah amalan hati, i'tiqad. Kita harus meyakini tentang kekufuran itu kufur. Kita harus membenci kekufuran itu kufur, membenci pelakunya, berlepas diri padanya, dan seterusnya. Tidak sah keimanan seorang muslim sampai dia mampu berlepas diri pada segala macam bentuk kekufuran. Sebagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya aku berlepas diri pada kalian dan daripada apapun yang kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kama yakrahu an yulqa fi an-nar, sebagaimana dia itu benci jika dicampakkan ke dalam api neraka. Wa iyadzan billah. Dia khawatir kembali kepada kekufuran. Dia khawatir dikembalikan Allah SWT kepada kekufuran, dicampakkan ke neraka setelah Allah SWT berikan kepadanya iman. Naam. Kemudian berkata Imam Bukhari rahimahullah, bab tafadhul ahli iman fil amal. Bab tafadhul, bertingkat-tingkatnya ahli iman fil amal, orang-orang beriman di dalam amalan mereka. Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya bahwasanya kelak akan dikeluarkan dari dalam neraka seseorang yang dalam hatinya ada sebesar biji zarah daripada keimanan. Subhanallah. Dikeluarkan dari dalam neraka orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji zarah daripada keimanan. Kemudian disuruh mandi dalam sungai kehidupan namanya Nahrul Hayat, maka tumbuhlah kembali daging-dagingnya sebagaimana biasanya, sebagaimana tumbuhnya jamur ketika banjir datang. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang imannya sebesar biji zarrah dan Allah selamatkan dia dengan, dan ini menunjukkan keutamaan iman. Orang yang dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji zarrah, Allah akan selamatkan dia dengannya. Kalaupun dibakar, maka tidak kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini menunjukkan keutamaan iman, bahwasanya iman akan menyelamatkan pemiliknya daripada api neraka selama-lamanya. Bahkan jika Allah SWT berkehendak, Allah akan mengampuni ahli iman yang berbuat kemaksiatan, berbuat dosa-dosa besar. Sebagaimana Allah mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan dirinya dan akan mengampunkan selain itu kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Maka dosa-dosa besar masuk ke dalam ungkapan selain itu. Jika Allah berkehendak, dengan imannya Allah ampunkan dosa-dosa besarnya sebagaimana dalam hadisul bitaqah. Hari kiamat akan datangkan seorang, Allah Subhanahu wa taala yadha'u kanafahu, Allah sidang dia. Allah bentangkan kepadanya, ini catatan amalanmu. Dia lihat buku-bukunya penuh dalamnya segala macam bentuk kejelekan, maksiat, dosa-dosa. Dan Allah bertanya kepadanya, "Wahai hamba, adzalamatka katabatil hafizun? Atunkiru min hadza syai'an?" Apakah engkau ingkari catatan amalanmu ini, ataukah engkau menganggap bahwa malaikat-malaikat pencatat telah menzalimimu? Dia katakan, tidak ya Rab, tidak ya Rab. Allah bertanya kepadanya, hal laka min hasanatin, apakah engkau memiliki kebaikan yang kau simpan untuk hari ini? Dia akan mengatakan, la ya Rab, enggak ada kebaikanku ya Allah. Dan dia menganggap dirinya akan binasa, dimasukkan ke neraka. Allah mengatakan, bala laka indi hasanah udakhiruha, ketahuilah sungguhnya engkau memiliki kebaikan yang kau simpan. Maka dikeluarkanlah ketika itu, la ilaha illallah, dalam bentuk kartu bitaqah. Maka disuruh Allah SWT untuk menimbang catatan kejelekannya dalam satu timbangan, dan la ilaha illallah dalam timbangan lainnya, dalam neraca timbangan lainnya. Maka beratlah la ilaha illallah, maka dengannya Allah SWT ampunkan dosa-dosanya. Ini menunjukkan tafadhul alih ahli iman, orang beriman itu bertingkat-tingkat. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim tentang tiga golongan orang-orang yang beriman. Thumma urathna al-kitab alladhina istafayna min ibadina, kami wariskan al-kitab kepada yang kami pilih daripada hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi, ada orang-orang yang menzalimi dirinya, wa minhum muqtasid, ada orang-orang yang pertengahan, wa minhum sabiqun bil khairat, dan ada orang yang berlomba-lomba kepada kebaikan. Ini menunjukkan tingkatan iman yang berbeda-beda. Ada yang beriman tapi menzalimi dirinya, ada yang pertengahan dan ada yang berlomba-lomba. Yang menzalimi dirinya adalah mencampur adukkan imannya dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa besar. Adapun yang pertengahan adalah orang-orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban, kalaupun mengerjakan perkara-perkara sunnah, bukanlah merupakan kebiasaannya. Adapun yang ketiga adalah tertinggi mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam segala macam bentuk cabang-cabang kebaikan. Ini menunjukkan iman bertingkat-tingkat, menunjukkan sahnya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun hadis yang disebutkan oleh Syalban di sini, an Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana naimun, tatkala aku tidur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitun nasa yu'raduna alayya wa alaihim qumus, aku melihat orang-orang ditampakkan Allah SWT kepadaku, mereka semuanya memakai baju, minha ma yablughu thudi, mereka memiliki baju, ada yang bajunya hanya sampai ke dadanya saja, thudi sampai ke sini, sampai ke apa namanya ini, susunya saja. Wa minha ma yablughu dzalik, ada yang lebih kurang daripada itu, kurang daripada itu. Jadi kata Rasulullah, aku bermimpi Allah perlihatkan kepadaku manusia, masing-masing mereka mengenakan baju, ada yang mengenakan baju ya hanya sampai di sininya saja, ada yang kurang daripada itu. Wa uridha alayya Umar bin Khattab, dan ditampakkan oleh Allah SWT kepadaku Umar bin Khattab, wa alaihi qamisun yajurru, aku melihat dia memakai baju yang panjang sampai yajurruhu, dia seret-seret saking panjangnya. Qalu, mereka sahabat bertanya, fama awwal tadzalika ya Rasulullah, apa takwil mimpi yang kau lihat itu ya Rasulullah? Qala al-ilm, qala ad-din, berkata Rasulullah takwilnya adalah din, agama Umar. Subhanallah. Ini menunjukkan ya ikhwan rahimakumullah, bahwasanya mimpi anbiya, mimpinya para nabi adalah merupakan wahyu ya Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Ya, yang kedua bahwasanya mimpi itu ada yang memiliki takwil, dan itu adalah mimpi yang sifatnya ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika diberikan kepada para nabi, dialah wahyu. Jika diberikan kepada selain nabi dari golongan umat, maka dia adalah ilham dalam bentuk mimpi yang memiliki takwil. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya mentakwilkan mimpi. Tentunya jika mimpi tersebut adalah mimpi yang benar, yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Di mana Rasulullah melihat orang-orang memakai pakaian, ada yang sampai susunya, ada yang kurang lagi. Ada Uman, ada pun Umar radhiyallahu taala anhu memakai pakaian yang penuh sampai menjulur-julur ke bawah. Dan bukanlah hadis ini ikhwan dalil yang dapat digunakan orang-orang membolehkan isbal. Ahlus syubhat, orang-orang yang otaknya ada syubhat, semua dia pakai sebagai dalil. Musik dalilnya hadis Jibril, apa namanya, yang kadang-kadang wahyu datang dalam gemerincing lonceng, ain dalilnya, ya, isbal ini dalilnya, nggak ada seperti ini, ya. Hadis ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana orang-orang memiliki agama, tapi Umar memiliki agama yang lebih daripada yang lain-lainnya. Adapun wajh syahid menunjukkan bahwasanya kepada kita, agama itu bertingkat-tingkat, maksudnya tingkatan agama manusia itu bertingkat-tingkat, dan ini menunjukkan tingkatan iman, menunjukkan tingkatan iman. Dan ini jelas merupakan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah. Rasulullah SAW memberikan rekomendasi tentang keutamaan Umar, dan banyak sekali keutamaan Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah SAW, andai kata ada yang layak menjadi nabi setelahku, maka dialah Umar. Subhanallah. Umar mulham, selalu Allah beri ilham. Bahkan ada beberapa tempat dalam Al-Qur'an Al-Karim turun itu setelah musyawarah Umar. Banyak. Ya. Umar senantiasa Allah beri ilham dan Allah beri taufik. Begitu cerdasnya Umar. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, andai kata ada orang yang layak jadi nabi setelahku, maka dialah Umar. ada beberapa tempat dalam Al-Qur'an Karim turun ayat gara-gara Umar radhiyallahu taala sesuai dengan apa yang Umar inginkan, banyak ya, antaranya tentang salat ke arah makam Ibrahim di Ka'bah. Berkata Umar, ya Rasulullah, kenapa kita tidak jadikan makam Ibrahim sebagai tempat kita untuk mengarahkan salat? Maka turunlah ayat wattakhidha min maqami Ibrahim musalla. Umar ketika dalam pesta Rasulullah menikah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata Umar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, halah ajabta imra'atak, kenapa tidak kau hijabi istri-istrimu? Maka turunlah ayat memerintahkan mereka berhijab dalam banyak tempat. Dalam kisah perangan Badar, Abu Bakar mengatakan yang ditawan lebih baik, ya Rasulullah, mereka suruh tebus fidyah saja. Kata Umar, tidak, penggal kepala mereka. Allah benarkan Umar. Laula kitaban minallahi sabaq lamasakum fima akhadtum alaihi adzabun adzim. Andai kata bukan ketentuan takdir yang lampau, pastilah kalian mengambil tebusan akan mendapatkan karenanya azab yang pedih. Dan banyak hal-hal lain menunjukkan keutamaan Umar. Dan ini menunjukkan bantahan yang telak kepada Ar-Rafidah. Rafidah, orang-orang Syiah yang pagi, sore, siang, malam kerja mereka adalah mencari-cari kejelekan Umar radhiyallahu ta'ala. Mereka paling benci kepada Umar, melebihi benci bencinya mereka kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Karena Umarlah yang menghabisi kerajaan mereka Persia. Karena wallah, jika anda perhatikan, Syiah, agama Syiah banyak sekali merupakan cerminan daripada agama Zoroaster, Persia, Majus, Majusi. Dan Majusi begitu dekatnya dengan agama Yahudi. Maka dalam agama Syiah campuran daripada berbagai macam bentuk agama Majusi dan Yahudi, wa iyadzan billah. Yang jelas ikhwan, ini menunjukkan tafadhul ahli iman, bertingkat-tingkatnya keimanan orang-orang beriman. Yang berikutnya berkata Imam Bukhari rahimahullah, babul haya' minal iman. Bab al-haya'u minal iman, bab malu adalah bagian daripada iman. An Salim ibn Abdullah an abih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya' yaqulu innaka latastahyi hatta ka'annahu yaqulu qad adarra bika. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. Bab malu adalah bagian daripada iman. Dan malu ini ikhwan, amalan apa? Amalan hati. Maka hadis-hadis yang kumpul Imam Bukhari, sebagian menunjukkan amalan zahir, sebagian menunjukkan amalan lisan, dan sebagian menunjukkan amalan hati. Malu adalah bagian daripada iman, ya. Berkata Rasulullah SAW, al-haya'u minal iman, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah bagian daripada keimanan. Dan malu ini ikhwan adalah sifat yang ada dalam diri seorang yang dengannya dia itu khawatir jika dinisbatkan kepadanya kejelekan. Dia menjaga dirinya agar tidak dicela orang. Inilah namanya malu. Dan ini malu yang terpuji. Ya, akhlak yang terdapat dalam diri seorang yang membuat dia, ya, betapa khawatirnya jika dinisbatkan kejelekan kepada dirinya. Inilah malu, dan inilah malu yang terpuji. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan hadis tentang perkataan para nabi-nabi sebelumnya. Ya, sebagaimana suci beliau meriwayatkan, inna mimma adrakan nas, sesungguhnya daripada apa yang didapatkan manusia min kalamin nubuwatil ula, daripada perkataan para nabi-nabi terdahulu, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika engkau tidak memiliki rasa malu, buatlah sukatimu. Wallah ikhwan, yang beda-bedakan manusia adalah sifat malunya. Lihatlah perempuan-perempuan yang tidak memiliki sifat malu, subhanallah, bagaimana penampilan mereka, pakaiannya yang ketat, enggak ada rasa malu, pakai celana pendek wa'idzin billah, pakai baju yang ketat menampakkan aurat yang enggak malu, subhanallah. Orang berbuat kejelekan enggak malu, menzalimi manusia enggak malu, menipu enggak malu, berdusta enggak malu, korupsi enggak malu. Apa yang membuat mereka yakni melakukan perbuatan-perbuatan nista ini? Semuanya karena kurangnya rasa malu. Makanya kata Allah, kata Rasulullah, idza lam tastahi, perkataan nabi-nabi terdahulu, jika engkau tidak punya malu, wala suka hatimu. Banyak orang-orang yang telah tercabut akar malu dari hatinya, subhanallah. Orang-orang yang tidak memiliki sifat malu adalah orang yang tidak ada dalamnya kebaikan. Enggak malu dia. Ya. Enggak malu dia menipu, berdusta, enggak malu dia berkhianat dan seterusnya. Enggak malu buat maksiat. Enggak malu dia berzina, bahkan dia yang katakan kepada orang. Ya dzan billah. Allahu musta'an. Ini semua adalah menunjukkan kurangnya iman. Ya. Maka dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, yakni Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melewati seseorang dari golongan orang Ansar. Ya, dari golongan Ansar. Dan ini menunjukkan ikhwan, sahabat Rasulullah itu ada yang dari asalnya Ansar, ada yang asalnya daripada Muhajirin. Dan penamaan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembagian ini ikhwan adalah pembagian yang tidak terlarang dalam agama. Bahwasanya ini daripada Ansar, ini daripada Muhajirin, enggak terlarang. Ini dari suku ini dari suku ini, enggak terlarang. Maka ikhwan, segala macam bentuk apa namanya? Ismu-ismu yang berkaitan dengan warna kulit, bahasa, daerah dan seterusnya, hukum asalnya itu adalah fitrah manusia, mereka mencintai daerahnya, mencintai sukunya. Siapa di sini yang benci kepada sukunya? Enggak ada. Mencintai tanah airnya, daerahnya, sukunya, bahasanya, orang-orang sekampungnya. Maka hukum asalnya tidak terlarang, bahkan mereka pun tidak terlarang menisbatkan diri kepada suku-sukunya. Ya, kepada tanah airnya. Kamu orang mana? Saya orang Indonesia. Boleh enggak? Boleh. Apa sukumu? Suku saya ini. Di mana daerahmu? Daerah saya ini. Kamu orang ini? Ya, saya orang ini. Bukan, saya bukan orang ini. Hukum asalnya boleh, selama tidak dijadikan sebagai tujuan dibangun di atasnya loyalitas. Ya. Dan kita melihat manusia menjadikan sebagai tujuan, wa idzin billah. Perkumpulan-perkumpulan, paguyuban-paguyuban, suku ini namanya, suku itu namanya, ya, dibuat dia sebagai tujuan, sebagai kendaraan-kendaraan berpolitik, mu'ayyadan billah, dijadikan di atasnya, dibangun loyalitas, yang bersama kami adalah bagian daripada kami, yang tidak bersama kami bukan bagian daripada kami, ini yang terlarang, ya, maka enggak ada masalah, penamaan-penamaan, dan seterusnya, yayasan-yayasan, dan seterusnya, jika dia bukan dijadikan sebagai tujuan. Di sini Rasulullah SAW melewati salah seorang daripada Ansar. Penyebutan Ansar adalah penyebutan yang syar'i. Subhanallah. Wahwa ya'idhu akhah. Dan dia sedang memberikan nasihat kepada saudaranya. Subhanallah. Dan ini menunjukkan masyru'iyatun nasihah. Dia syarikannya saling nasihat, menasihati satu sama lain. Allah katakan, wa tawasaw bilhaq. Salinglah kalian, mereka saling nasihat, menasihati dalam kebenaran. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah merupakan nasihat. Qulna, kami bertanya, liman? Nasihat untuk siapa? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'aimmatil muslimina wa amatihim. Nasihat untuk ikhlas beragama karena Allah, mengikuti Rasulullah. Nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Nasihat untuk mengamalkan kitab Allah. Dan nasihat kepada orang-orang awam kaum muslimin. Maka ini menunjukkan anjuran saling nasihat menasihati, di mana Rasulullah melewati orang Ansar tersebut dan dia sedang menasihati saudaranya. Dan Rasulullah tidak mengingkari dia menasihati saudaranya, cuma yang diingkari Rasulullah adalah bobot nasihatnya, isi nasihatnya. Apa yang dia nasihatkan kepada saudaranya? Wa huwa ya'idhu akhahu au yu'atibu akhahu fil haya. Dia menasihati atau mencela saudaranya karena terlampau berlebihan dalam pandangannya, memiliki sifat malu yang berlebihan. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan keterangan bahwasanya orang ini saking pemalunya dia, banyak hak-haknya diambil orang, enggak diambil. Ya, mungkin orang utang enggak bayar, malu dia mintanya, hilang haknya. Mungkin orang ya, mengambil hartanya, malu dia untuk kembali mengambilnya, dan seterusnya. Mungkin hak-haknya banyak diabaikan manusia, dia malu meminta haknya karena malu, ya. Maka saudaranya ini mencela sahabatnya, engkau ini pemalu kali, engkau ini begini begini. Yaqulu innaka latastahi, engkau ini parah kali sifat malumu. Hatta ka'annahu yaqul qad adarra bika. Sampai kata perawi hadis ini Abdullah bin Umar, sampai-sampai seolah-olah mengatakan sifatmu ini membahayakan dirimu. Ya. Maka ketika Rasulullah mendengar dia terus-menerus menasihati saudaranya tentang sifat malu ini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menjawab, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia dengan sifat malunya. Sesungguhnya malu itu bagian daripada iman. Ya. Inilah malu yang disyariatkan. Bahkan terkadang ikhwan, andai kata perkara-perkara dunia membuat kita pecah belah hati dan seterusnya, maka lebih baik kita mengalah malu kita. Ya. Memperbutkan perkara-perkara berkaitan dengan dunia dan seterusnya, ngalah lebih baik. Yang penting selamat agama, yang penting selamat harga diri dan martabat kita, itu lebih utama. Tayib, babu fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa khallu sabilahum. Bab, berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, bab firman Allah SWT, fa in tabu, jika mereka bertaubat, wa aqamu sholata, dan mereka menegakkan salat, wa atau zakata, mereka menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, biarkan mereka, tinggalkan mereka, jangan perangi mereka. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa khallu sabilahum. Dalam ayat lainnya, fa in tabu wa aqamu sholata fa ikhwanukum fid din. Kaifa syekh? Hakadha nazal. Fa in tabu wa aqamu sholata fa khallu sabilahum wa atau zakata fa khallu sabilahum. Wa fi ayatin ukhra, fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Andai kata mereka taubat, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, mereka saudara-saudara kalian satu agama. Subhanallah. Ikhwani al-kiram rahimakumullah. Adapun ayat yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dikaitkan dengan bab iman, bahwasanya bagian daripada iman amalan-amalan jawarih. Perbuatan-perbuatan anggota tubuh seperti salat, menunaikan zakat, dan seterusnya. Ya. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, sampai mereka bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus salata, sampai mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, dan mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Andai kata mereka melakukan perbuatan tersebut, maka mereka telah menjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani rahimakumullah, hadis yang mulia ini tentunya menunjukkan kepada kita di antara bagian daripada iman adalah amalan al-jawarih. Dia merupakan tanda-tanda keimanan. Bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, ya. Andai kata mereka kerjakan ini, berarti mereka beriman. Jangan disentuh, jangan diperangi, ya. Jangan diambil harta mereka, jangan mereka ditumpahkan darah mereka, karena itu mereka orang beriman. Ini menunjukkan perbuatan-perbuatan ini merupakan tanda-tanda keimanan. Andai kata tidak mereka kerjakan ini, mereka tidak mengikrarkan syahadat, ya, mereka tidak menegakkan salat, mereka tidak membayar zakat, perangi mereka. Ini menunjukkan mereka tidak beriman. Maka amalan-amalan ini adalah amalan jawarih, semuanya bagian daripada iman yang dipahami oleh ahlu sunnah wal jamaah. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum atubu ilaihi. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin.